software, imam, bilal, khatib, pengajar. Maka ini semua dua-duanya baik. Insya Allah selamatlah masjid kita sebagai sumber kekuatan umat Islam, insya Allah. Politik bisa berganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pengurus masjid Al-Kafah, tak dapat disebut satu persatu, cincin perempuan, tuan-tuan yang besar tak dihibur gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Manusia ini terdiri dari person-person, orang per orang. Orang ini kalau dia sendiri dia tak bisa buat apa-apa. Makanya jomblo tidak menghasilkan sesuatu. Itu bukan untuk merendahkan, supaya cepat orang ini berbini. Jadi dia mesti bersama. Maka muncullah laki-laki, perempuan. Pertemuan laki-laki dengan perempuan tadi melahirkan anak yang soleh dan solehah. Muncullah keluarga kecil. Dari beberapa keluarga kecil tadi lahirlah apa yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat itu diambil dari bahasa Arab, musyarakah. Orang yang berkongsi, orang yang bekerja sama. Ini bisanya dalam bidang hukum, tapi tak bisa bidang politik. Ini hebatnya dalam bidang ekonomi, tapi jahil dalam bidang agama. Masing-masing memenuhi segala kekurangan dengan segala kelebihannya. Akhirnya terwujudlah masyarakat. Di mana masyarakat ini bertemu dan berkumpul? Bertemunya sekarang di lapangan golf. Maka yang pandai main golf aja yang bisa bersama. Yang main sepak bola tak bisa. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul? Bertemunya di convention hall. Akhirnya pertemuan, acara, ketawa, makan, sampai lupa waktu sholat. Karena suara azan tak masuk ke hotel. Hotelnya hotel konvensional, bukan hotel syariah. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul bertemu? Bertumpulnya di kafe. Tergantung target kafenya apa. Kalau sekedar bisnis, membumbuinya dengan perbuatan maksiat dan dosa, dosa saja yang dapat setelah keluar dari sana. Di mana masyarakat ini bertemu berkumpul? Di rumah. Akhirnya jumpa di rumah Sianu, ngumpul di rumah Sianu, kongko-kongko di rumah Sianu. Pulang dari rumah itu, si ibu naik darah tingginya. Kenapa? Karena garasi kawan itu 5, mobilnya 6. Islam mengajarkan kita untuk berkumpul di masjid. Makanya Nabi tak pernah kumpul di rumah Nabi. Cimana mau berkumpul di rumah Nabi? Nabi kalau mau sholat, mau sujud, digesernya kaki ibu kita Aisyah ke depan. Saking kecilnya kamar Nabi SAW. Bagaimana tingginya rumah Nabi? Sahabat itu hidup dengan Nabi, menengok rumah Nabi. Tabi'in, tabi'in orang yang jumpa dengan sahabat Nabi. Tapi tak jumpa dengan Nabi. Tabi'in bertanya ke sahabat, bagaimana tingginya rumah Nabi? Tegak sahabat dipegangnya atap. Beginilah tingginya rumah Nabi. Kalau berdiri, kena atap. Bukan rumah yang tinggi, menjulang, megah dengan lampu yang besar dan mewah. Makanya jamaah umroh pergi ke Madinah, sebelah kanan Masjid Nabawi, menengok replika rumah dan kamar Nabi, keluar dari situ menetes air mata. Kenapa kau menangis? Nabi yang selama ini kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semua Nabi-Nabi jadi makmum waktu dia Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Menengok kamarnya begitu sederhana, menengok tempat tidurnya, Kalau dia bangun berbekas kulitnya karena anyaman pelepah korma. Di mana Nabi berkumpul? Makanya kalau menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang. Salah satu tiang itu bernama Ustuwanatul Wufud, tiang tamu. Kenapa disebut tiang tamu? Karena di bawah tiang itu Nabi duduk menyambut tamu-tamu. Di samping Ustuwanatul Wufud itu ada namanya Ustuwanatul Haris. Ustuwana artinya tiang, Haris artinya penjaga. Karena di situ Sayyidina Ali tegak menjaga, mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyambut tamu di mana? Di masjid. Kalau menyambut tamu di masjid, tak mungkin cakap tamu itu maksiat, dosa tak tentu arah. Tak mungkin cakapnya itu mungkar. Tak mungkin cakapnya bohong. Karena dia sedang beriktikaf di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menyambut tamu di masjid, pastilah tamu itu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena kalau dia masuk masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid duluan. Kalau tamu itu berada di dalam masjid, masuk waktu pasti dia sholat on time, tepat waktu. Kenapa? Karena pasti Bilal mengumandangkan azan. Jadi kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam, maka kita mesti ketemu 5 kali sehari. Di mana kita jumpa? Masjid. Sekarang orang tak jumpa. Jumpa tiba-tiba dapat surat Yasin bergambar foto. Ini kawan iya, kemana dia? Mati dah. La salam wala kalam. Dulu masih jumpa lagi, anak saya nu nikah, jumpa. Jumpa, itu menantu kau. Oh iya, mirip macam Pak Anu, memang keponakan dia, macam anak dia itu. Oh, zaman sekarang nikah, jumpa pun tak bisa cerita. Mau bertanya, itu anak siapa? Apa? Itu anak siapa? Kenapa? Suara musik. Bum, bum, bum, bum, bum. La salam wala kalam. Datang foto-foto balik. Tak ada lagi silaturahim. Zaman dulu masih sempat lagi datang, waktu zaman keyboard tunggal. Sekarang tak ada datang lagi. Main kirim ucapan aja. Cianu anaknya nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Cianu anaknya lahir, barakallahu laka fil mawqu wa syakarta luwaki wa rizikta birrahu wa balawa asyuddahu. Ustaz Samad, tolong kirim ucapan anak akikah. Ustaz Samad, tolong kirim ucapan nikah. Ustaz Samad, tolong kirim ucapan mati. Ustaz Samad, tolong kirim ucapan pindah rumah baru. Orangnya tak pernah jumpa. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Makanya kalau mau menguatkan ikatan hati, maka kita mesti kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sunnahnya? Datang ke masjid sehari 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada dia. Si Anu kenapa tak pernah datang? Dulu selalu di masjid ini. Alhamdulillah rezekinya sudah lancar. Rupanya kalau susah ke masjid, kalau senang tinggal masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Kahfah, betul? Al-Kahfah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu fi silmi, masuk ke dalam Islam. Kahfah, bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya kabeh. Kabeh, semuanya secara keseluruhan. Jangan masuk Islam itu cuma 3 saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Iku jenenge ora kabeh. Kalau mau kafah secara keseluruhan, dari mulai tempat bertemu, berkumpul, berkenalannya di masjid. Alhamdulillah, di mana kau kenal Ustaz Somad? Di masjid. Maka setiap ke masjid ini dia ingat, oh inilah Masjid Al-Kahfah pertama kali kami jumpa Ustaz Somad. Jangan sampai kita pertama kali jumpanya, ayah, itu kawan ayah. Ya, di mana ayah pertama kali jumpa sama dia? Kami sama-sama mabuk dulu, tangkap Satpol PP. Siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak punya silap dan salah? Masa lalu kita tinggalkan, yang akan datang kita perbaiki. Setiap langkah kaki kita ke tempat maksiat dan dosa di masa lalu, kita tembus dengan memperbanyak langkah kaki ke masjid. Langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Kalau dulu kaki ini dilangkahkan ke tempat maksiat, dosa, mabuk, khamar, sakau, narkoba, ganja, maka hari ini dilangkahkan ke kaki ke tempat yang paling mulia, permukaan bumi yang paling mulia, masjid. itu makanya dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal salat Idul Fitri dan salat Idul Adha di masjid. Mazhab yang lain mengatakan di tanah lapang. Tapi tidak ada benturan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Mengapa di tempat lain itu di mazhab lain tanah lapang? Karena ketika itu masjid kecil-kecil. Maka kalau dibuat di masjid tak banyak jamaah yang bisa tertampung. Tapi zaman sekarang masjid besar, megah, mewah dan cantik. Maka kita mesti kembali ke masjid. Bercita-citalah umat ini jangan mati sebelum membangun masjid. Buat masjid atas nama ayah, buat masjid atas nama ibu, buat masjid atas nama istri, buat masjid atas nama suami, buat masjid atas nama siapapun. Tak boleh buat masjid atas nama orang, Pak Ustaz. Tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana ada nama orang? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya kalau jalan agak jauh-jauh sikit, pikniknya kurang jauh. Coba kalau ke Mesir. Di Mesir, masjid yang tertua pertama kali dibuat oleh sahabat Nabi yang menjadi gubernur Mesir pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namanya Amr bin As. Maka masjid yang tertua nama Masjid Afrika Utara, masjid pertama didirikan, itulah dia Masjid Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita umroh bisa singgah ke Mesir. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Di situlah ada namanya masjid tua, Masjid Amr bin As, sahabat Nabi. Tak mungkin salah. Karena kalau sahabat Nabi salah, mereka orang mulia, mereka orang salaf. Salaf artinya yang hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku. Summal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Summal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Jadi kalau disebut istilah salaf artinya 3 abad pertama. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kau jangan ngaji sama Ustaz Somad, kita ngajinya sama Ustaz Salaf. Berarti dia ini bodoh. Mana ada orang salaf hidup sekarang? Salaf itu 300 tahun pertama zaman Nabi. Jadi yang dimaksud salaf sekarang itu adalah orang-orang yang mengikut kalangan salaf. Apakah kita ini mengikut salaf? Ya, salaf dulu sholat subuh berjamaah, kita ikut. Yang tak datang sholat subuh berjamaah itu namanya kalangan salaf. Sakit dia, gatal-gatal, tak bisa kemusik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berawal dari membangun masjid. Nabi bertolak dari kota Makkah Al-Mukarramah hari Ahad malam Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin sampai dia di Quba. Sampai di Quba berdirilah satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Didirikan 4 hari 4 malam. Karena Nabi menginap di Quba 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid, Masjid Quba. Mudah-mudahan kita bisa membangun masjid 4 hari 4 malam. Mana bisa Pak Ustaz? Pakai jin lah. Apa tak bisa? Begitu hebatnya. Ini masjid cantik, besar, megah, mewah, luar biasa. Ibu-ibu jangan menyandar ke kaca. Bukan kata saya, kata protokol tadi. Terus terang ibu, kami menengok ke atas ni macam nengok akuarium sekarang. Ada ikan mas koki, ada lohan, ada arwana. Lalu kemudian yang pertama kali tanah wakaf. Makanya berlomba-lomba lah mereka pada hari Jumat. Bertolak dari Quba hari Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi menjelang siang bertolak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat menuju Yathrib. Yathrib artinya tanah banyak penyakit, tanah banyak kuman, tanah tandus. Yathrib dirubah Nabi nama itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, Al-Munawwarah yang terang benderang dengan cahaya. Itulah mengapa dia disambut dengan tala'al badru alaina, sudah terbit bulan purnama. Malam gelap gulita tak nampak apa-apa, begitu terbit bulan purnama terang benderang, disebutlah dia dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya saya kalau disambut pakai tala'al badru alaina rasa-rasa tak layak. Tala'al badru alaina, pas datang Ustaz Somad tuh mati lampu. dalam hati mak tak cocok sama tolak. Tapi masyarakat sudah begitu, cumana lagi tak mungkin kita larang mereka kan. Lalu kemudian sampai di situ datanglah mereka menyerahkan tanah. Ini tanah ya Rasulullah, dibeli Rasul tanah itu. Setelah dibeli diwakafkannya. Itulah dia tanah Masjid Nabawi sekarang. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu tanah wakaf. Nabi ingin mengatakan, mengajarkan pada umatnya, aku yang Nabi dijamin masuk surga pun ingin dapat pahala mengalir dari tanah wakaf. Nabi, tak perlu dia tanah wakaf. Tak perlu dia, semua amalnya sudah dijamin masuk surga. Ayatnya dibacakan imam kita tadi rakaat yang kedua. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kukasih. Jangankan dia, siapa saja yang menyebut nama dia maka dikasih Allah. Siapa yang tak mau menyebut nama dia tak diterima Allah. Siapa saja di dunia ini yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah titik, tak diterima Allah. Sebelum menyebut nama dia mesti menyebut nama dia, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya waktu dia berdakwah ke kampung Arab Badui, kami percaya pada Allah, tapi kepada kau kami tak percaya, kata mereka. Apa kata Allah? Turun langsung ayat. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Orang sehebat dia pun mau mewakafkan tanah, diwakafkannya lah tanah itu dari tepi mimbar ke samping kubur 22 meter, dari ujung kiblat ke belakang 15 meter. Ini kira-kira dari ujung ini ke sana ada berapa meter? 60. 22 meter ke belakang 15, itulah yang disebut Nabi ma baina baiti wa minbar, antara rumahku, rumah Nabi sebelah kiri, wa mimbari, mimbarku sebelah kanan, raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Siapa yang bermimpi menengok dirinya di dalam raudhah, kata Ibnu Sirin, takwil bahwa dia masuk surga. Ada jamaah WA, Ustaz Somad, malam tadi saya mimpi. Apa mimpinya? Mimpi nampak saya, diri saya itu sedang sholat di Taman Raudhah. Apa artinya Pak Ustaz? Tengok tafsir Ahlam, tafsir mimpi Ibnu Sirin. Siapa melihat dirinya di Taman Raudhah, maka salah satu tanda bahwa dia masuk surga. Lalu kenapa kita tak mimpi begitu? Supaya kita tetap istiqomah ke masjid. Allah tahu kadar hati kita. Sedang tak mimpi aja udah tak ke masjid. Apalagi kalau sampai mimpi, pas diajak di WA, kau tak pengajian nanti. Aku udah masuk surga, kau aja yang belum. Lalu kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Bukan secanggih Masjid Al-Kafah nih cantiknya. Lantainya pasir, dindingnya labin batu yang dicetak dari tanah liat, tak dibakar. Disusun-susun saja, tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dijalin-jalin jadi atap. Lalu kemudian sholatlah mereka di situ. Makanya dalam hadis tentang Lailatul Qadar, malam itu hujan rintik-rintik basah, waktu sujud bangkit dari sujud itu nampak tanah melekat di kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis dikatakan man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu waktu khatib khutbah di atas mimbar, maka sia-sia Jumatnya. Orang yang tak ngerti, kok main-main batu? Apa maksud orang? Orang yang tak paham langsung, main domino juga orang itu, katanya. Bukan batu itu. Yang dimaksud main batu di situ karena waktu itu belum pakai semen, belum pakai keramik, belum pakai pasir, belum pakai karpet. Lantainya itu pasir. Jadi waktu mereka sholat itu di atas pasir itu ada batu, asik main-main batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang asik main batu sampai tak mendengarkan khutbah, maka sia-sialah khutbahnya. Sekarang orang tak main batu, main handphone. Berapi-api Ustaz khutbah. Ah, dia asyik main handphone. Dipotonya pula Ustaz tu. Cuk, langsung update. Lama kali khutbahnya. Datang kawan di sebelah lain pula. Begitu khatib naik, dia pun langsung tertunduk. Begitu selesai khatib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Langsung terbangun. Berbisik pula tu, pendek kali khutbah. Berjumpalah dua orang sama-sama error di masjid itu. Terus ditanya, apa isi khutbah itu tadi? Takutlah kepada Allah. Memang itulah rukun khutbah. Tapi syukur juga lah, masih sembahyang yang dua orang. Yang lain itu tak sembahyang sama sekali. Betul kan? Apa pula betul? Kalau menengok masalah urusan dunia memang betul nengok ke bawah, tapi kalau masalah urusan akhirat ditengok ke atas. Orang yang paling istiqomah, orang yang paling khusyuk, orang yang paling tawadhu, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara standar dalam iman dan ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah. Amin. Tanah ini diwakafkan. Zaman dulu mewakafkan tanah cukup dengan akad. Aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk pembangunan masjid beserta komplek pendidikan tunai. Datanglah yang menerima wakaf, namanya nazir, pengelola wakaf. Aku terima, sah. Rukunnya 4. Yang pertama, orang berwakaf. Yang kedua, menerima wakaf. Yang ketiga, tanah yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan kabul. Akhirnya diwakafkanlah. Hari berganti musim berubah. Dulu tanah itu murah. Sekarang rupanya dibangun mall, kondominium, ada gedung tinggi menjulang. Strategis, harga tanah melambung semeter 10 juta. Kalau 10 juta semeter, 1 hektar berapa itu? Banyaklah pokoknya. Lalu kemudian atuknya mewakafkan tanah, cucunya menjual tanah. Untuk menghindari itu, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang wakaf. Maka semua tanah wakaf mesti dicatatkan ke kantor urusan agama kecamatan. Yang bertindak sebagai camat wakaf itu Pak Kua. Maka yang belum mengurus, segera urus ke kantor KUA terdekat. Ini saya kasih tahu penting, mana tahu beberapa hari ini bapak tuh ke kantor KUA, ibu jangan marah. Abang mau kemana nih bang? Ke kantor KUA. Apa? Mereka ini mengurus tanah wakaf, bukan menambah. Bukan menambah tanah wakaf, maksudnya mengurus tanah wakaf nih. Masuk jam 8, jam 10, jam 11 keluarlah surat. Nama suratnya akta ikrar wakaf. Jadi yang berwakaf dan yang menerima wakaf bertemu di kantor KUA, disaksikan Pak KUA, akad langsung di situ. Ustaz kok tahu? Saya sudah mengurus bersama kawan saya akta ikrar wakaf. Keluar surat akta ikrar wakaf. Kalau sudah ada itu, cucu-cucu anak menantu yang tadi resek menengok tanah wakaf datuk nenek moyang tadi tak akan berani. Kalau berani juga, Pak Kapolres sudah siap menangkap. Ambillah tanah datuk kalian, biar tangkapnya kalian. Surat dari Pak KUA tadi dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka keluarlah di dalam surat tanah itu. Tak ada nama atuk, tak ada nama nenek, tak ada nama ayah, tak ada nama mak, tak bisa diwariskan. Maka keluarlah dia pemilik. Kata Pak Kanwil, Ustadz Somad, coba Ustadz tengok nih, kata Pak Kanwil. Saya sebut ceramah di Kanwil, tunjukkannya. Ini contoh suratnya itu Pak Ustadz. Pemilik tanah, tidak lagi nama orang, tidak lagi nama person, tapi sudah nama. Lebih baik kalau dia dalam bentuk yayasan yang didaftarkan ke Menhukham, terdiri dari 5 orang. Pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Yang 5 orang ini pilih orang yang amanah, yang jujur, yang baik, jangan yang ular piton. Dililitnya yayasan itu habis ditelannya bulan-bulan. Lalu kemudian mereka inilah nanti kalau ada bantuan dari dinas sosial bisa diajukan. Karena orang dinas sosial tidak mau mengirim ke rekening pribadi. Minta rekening, kasih rekening ketua. Mana tahu, mana mau dia menerima. Dikirim sekretaris, dia tak mau menerima. Ini rekening pribadi, mesti rekening yayasan. Maka kalau ada orang mengatakan masjid tidak boleh di bawah yayasan, dulu mana ada yayasan zaman Nabi? Yayasan ni bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Bakarlah KTP sama paspor kau. Ini kan negara hukum. Yang paling tinggi itu masjid. Tapi masjid mesti ada payung hukumnya. Kalau tidak bagaimana mendaftarkannya? Kalau tidak bagaimana orang dinas sosial mengasih bantuan? Kalau tidak bagaimana Kementerian Agama mau bantu? Rekening yayasan buka di bank. Tak mungkin nama ketua, sekretaris, bendahara. Mana orang percaya? Ini masalah trust, kepercayaan. Jadi kita masjidnya jangan sesimpel pikiran kita takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya sholat. Tapi manajemen masjid berawal dari mulai surat-menyuratnya. Maka kalau mau buat penggalangan dana, saudaraku dimanapun berada, jangan lupa kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil dan bata ke pembangunan masjid. Al-Kafah tak perlu lagi, sudah siap, cantik, tak ada kurangnya. Ke atas menjulang sampai ke awan. Lengkap sudah, keramiknya memanjat sampai ke tiang. Karpetnya bertindih-tindih. Kadang di tempat lain sedihlah ketika menengok. Jangankan keramik, lantai pasir. Habis dari sujud berpasir kening. Astagfirullahalazim. Ada pula beberapa masjid cantik, megah, mewah. Belum lagi Ustaz Sausiah langsung berbisik, tolong penggalangan dana, semua utang Pak Ustaz. Beberapa ketuanya sakit jantung meninggal Pak Ustaz. Masjid Al-Kafah, Masya Allah, Tabarakallah. Memang ada penggalangan dana, tapi bukan untuk ini. Tapi untuk apa? Untuk infak beras. Infak beras itu bukan mau dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru. Infak beras dari jamaah Masjid Al-Kafah akan dibagikan ke Batam. Saudara kita yang fakir miskin, kekurangan, yatim, du'afa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Taukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tak peduli kepada orang yatim. Isilah hebatnya. Begitu ku sebut infak beras berjalan langsung. Senjata makan tuan nampaknya ini. Sebut langsung keluar. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang-orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Bukan doa Abdul Somad. Doa itu ada dalam Sahih Bukhari. Itu doa malaikat. Setiap subuh Allah mengirimkan malaikat dua tiap orang. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti. Malaikat satu lagi mendoakan. Apa kata malaikat satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah binasakan dia. Yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah. Yang pura-pura menunduk ke bawah sambil melirik udah lewat apa belum. Siap-siap. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Binasakan dia ya Allah. Saya tak ada nyuruh, saya tak ada ngajak. Terserah aja, mau sedekah, sedekah. Mau tidak, tengok aja lah nanti. Dan memang yang dibinasakan itu kecil-kecil dulu. Pertama selop hilang. Habis itu helm hilang. Lama-lama laki hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah berjumpa dalam masjid, taulah kita banyak yang di masjid ini tak sama. Rambut sama hitam, nasib macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkuasa, ada rakyat jelata, ada orang yang alim, ada yang jahil. Tapi yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkuasa jangan bangga, karena kekuasaan akan hilang. Yang kaya jangan sombong, karena harta akan sirna. Yang kekal abadi hanyalah iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Sekarang yang sholat ke masjid tak banyak. Yang sholat di masjid itu pun tak peduli entah siapa kawan-kawannya. Datang sholat, salam kanan kiri balik. Tak tahu dia siapa jamaah. Makanya sahabat dulu dipersaudarakan Nabi. Dicarinya yang Arab, dicari yang tak Arab, dicari yang orang Makkah, dicari orang Madinah. Oh, ini orang Makkah namanya Abdurrahman bin Auf. Ini persaudarakan sama orang Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini bisnismen, orang kaya, pedagang. Didekatkan sesama pedagang juga supaya ngomongnya nyambung. Abdurrahman bin Auf, ya, sini. Ini Sa'ad bin Rabi, sini. Sama-sama orang kaya. Cuman Abdurrahman bin Auf ini mantan orang kaya, karena waktu dia pindah dari kota Makkah tinggal semuanya. Harta benda semua tinggal, tinggal sebatang kara. Dipersaudarakan Nabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, rumahku banyak, kau pilih mana, ambil satu. Waktu itu belum turun ayat membatasi, maaf. Waktu itu mereka poligaminya unlimited, tak berbatas banyak bini itu, 10, 20, 100. Maka turunlah ayat membatasi. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ayat itu turun menyuruh mengurangi, bukan menyuruh menambah. Ini mesti bapak-bapak nih bu, banyak yang hafal ayat ini, tapi dia tak tahu kronologis sebab ayat ini. Ayat ini bukan nyuruh menambah, tapi menyuruh mengurangi. Biar agak tenang hati ibu nih sedikit. Lalu kemudian apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, kau saudaraku, kau pilihlah mana yang kau mau, nanti ku ceraikan habis iddahnya nikah sama kau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malik, semoga Allah berikan berkah pada rumah-rumahmu. Wa barakallahu fi ahlik, semoga Allah berikan berkah pada keluarga, istri, anak-anakmu. Dullani ala suqikum, tunjukkan aku di mana pasar kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena dia ingin berdagang, berbisnis, berusaha. Begitulah Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi itu bukan orang Arab, namanya Salman Al-Farisi. Farisi orang Persia, disaudarakannya sama yang Arab, namanya Abu Darda. Salman, sini. Datang Salman. Nah, Abu Darda, kalian bersaudara sekarang ya. Kunjung mengunjungi, tegur sapa. Begitu makna berjamaah di masjid itu. Kenapa sekarang kita berjamaah di masjid tapi tak bangkit? Karena tak mau tahu. Oh, mati. Islam ini agama yang mengajarkan mau tahu dengan orang. Jangankan susah dia, jangankan dililit utang, bersinnya aja kita peduli. Asyik, yarhamukallah. Sekarang mana? Oh, bersin mau mati terserah kau lah, bukan urusan. Apa kenal kita semua jamaah Al-Kafah nih? Apa ada data dalam grup WhatsApp-nya? Apa pernah kita buat grup WhatsApp jamaah Al-Kafah? Pernah kita saling bertegur sapa? Pernah kita say hello? Pernah kita mau tahu kawan sedang sakit? Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba mati. Tiba-tiba tak datang. Kita tak pernah mau tahu. Jadi kita perbaiki. Islam ini mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum dianggap beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Akhirnya kita heran, kenapa jamaah saudara kawan-kawan kita itu kalau sudah hari libur penuh sampai ke jalan, ternyata di absen ada setorannya 10% dari gaji setor ke masjid, setor ke tempat ibadah. Kalau tidak nanti jenazahnya tidak diurus. Tempat kita terserahlah, mau sembahyang tak sembahyang, mau bayar tak bayar, yang penting fardu kifayah. Coba kalau dibuat di pintu masjid, yang tak ke masjid jenazah silakan jalan sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang kasih sayang. Islam ini agama yang lembut. Walaupun kau tak pernah ke masjid, tak pernah sedekah, tak pernah peduli, tak pernah datang, tapi kalau kau mati, jenazahmu tetap diurus. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikapankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Inilah yang membuat orang tak ke masjid. Oh, jadi kalau begitu salah ajaran Islam. Ajaran Islam tak salah, tapi orang zaman sekarang ini menyalah. Maka kita nasihatkan sama dia bahwa engkau datang ke masjid, masjid tidak ada urusan, masjid tidak pernah perlu pada jamaah. Kitalah yang perlu kepada masjid, karena setiap tempat yang kita pijak, setiap tempat yang kita sujud bekas kening, ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kan kita yang perlu masjid. Jamaah yang tombong, yang angkuh, tak pernah mau tahu dengan masjid, pada akhirnya kerandanya dibawa juga ke halaman masjid, dan Pak Imam yang baik hati tadi berkata, tolong masukkan jenazahnya. Selama ini tak mau masuk ke dalam. Pada akhirnya apa kata Imam? Tolong bawakan dia ke dalam. Selama ini tak mau dia berada di belakang Imam. Tapi apa kata Imam? Tolong letakkan dia di muka aku. Jangan ke masjid sesudah terbujur kaku. Jangan ke masjid setelah terbaring dipikul orang. Jangan ke masjid tak mau di belakang imam, diletakkan di depan imam. Nah, imam baik, dizikirkannya, didoakannya, diantarkannya ke jenazah. Setelah itu serahkannya ke malaikat mungkar nakir. Nah, antam kalian lah katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepedulian kita ini, kalau ada grup alumni SD, grup alumni SMP, grup reunian SMA, grup kongko-kongko ketawa-ketawa, kenapa tak ada grup masjid? Alhamdulillah Pak Ustaz, grup masjid kemarin sudah kami buat. Terus 2 bulan yang lalu bubar. Kenapa? Asik berkelahi aja isinya dalam. Ada apa dengan persaudaraan kita? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalau tak salah saya pernah saya ke masjid ini dulu. Iya Pak Ustaz. Pak apa dulu yang bawa saya kemari ya? Oh Pak Anu Pak Ustaz. Mana Bapak itu sekarang? Sejak tak terpilih jadi ketua tak pernah datang lagi Pak Ustaz. Apa ini? Ketua partai bisa akrab, ketua osmas bisa berjalan bersama. Kenapa pula ketua masjid tak datang-datang lagi ke masjid merajuk? Buat masjid baru pula tuh. Jadi memang masjid ini punya Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Tapi pengurusnya mengurus dari mulai keran airnya, listriknya, kebersihannya mesti ada. Masjid ini masya Allah tabarakallah. Saya terus terang, kulit saya ini tipis, tak tahan terlalu dingin. Masuk tadi ke masjid ini, rasa masuk pesawat. AC di mana-mana. Bagus sekali masjid ini. Kadang di tempat lain tak terdengar suara ustaz itu, saking banyaknya kipas angin. Tapi di sini tak terlalu ada, tak ada malah kipasnya, AC-nya mantap luar biasa. Kalau bisa beginilah semua masjid di Indonesia, apa tak tenang kita ceramah? Tenang kita ceramah. Tapi apa mau dikata, masjid ini tak sama nasibnya macam-macam. Bangga pengurus masjid hari Jumat. Dengan ini kita umumkan bahwa kas masjid kita hari ini 500 juta setengah miliar. Sambil mendongakkan telinga, hidung ke atas. Sementara masjid di sebelah mengumumkan pula, masjid kita Bapak Ibu hari ini terutang 300 juta. Kurus-kuruslah pengurus itu semuanya. Masjid yang banyak kas tadi, tangannya kalau berdoa di atas paha. Masjid yang banyak utang tadi, ketua sama sekretaris sebelah sana. Ya Allah. Apa ini? Padahal ini semua milik umat. Tidak ada masjid di kapling-kapling. Mestinya masjid punya masjid binaan. Masjid besar, masjid mewah, masjid megah punya masjid binaan yang berada di bawah atap payung masjid. Karena umat ini satu. Hadzihi ummatukum ummatan wahidah. Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kenapa hati kita terbagi-bagi? Kenapa kita tidak bersatu memahami pemahaman yang benar tentang pengurus masjid? Tapi jangan gara-gara saya bilang masjid ini punya Allah lalu masyarakat seenaknya saja tidur pula di masjid. Pas ditanya, kenapa kau tidur di masjid? Kenapa kau? Masjid punya Allah. Masjid ini punya Allah, tapi mesti ada aturan-aturannya. Masjid Nabawi pun ditutup malam. Masjidil Haram betul terbuka 24 jam. Masjid Nabawi tetap ditutup. Ada aturan, ada pikatan, ada pasal dibuat ADART. Untuk apa? Menjaga ketertiban kita bersama. Lalu kemudian program-program masjid. Imam amat sangat berpengaruh. Nyaman kita subuh ini bacaannya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tumakninahnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Di beberapa masjid tolak-tolakan orang. Siapa yang maju, mau maju, maju ke depan. Saking kan banyak yang menolaknya, duluan pula kepalanya dari kaki, akhirnya maju dia ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'ana. Tak ada zat. Apa itu? Hebatnya masjid Al-Kafah ini, asal terbit matahari berbunyi ini. Itu tadi tanda bahwa matahari sudah terbit. Kalau terbit matahari, itu tidak boleh sholat. Karena waktu terbit matahari itu, disitulah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tawud, Naham. Tuhan-tuhan berhala orang kafir musyrik. Begitu terbit matahari, mereka pakai untuk menyembah Tuhan. Apa pelajarannya? Bahwa orang musyrik jahiliyah bangun pagi. Jadi kalau ada orang Islam sekarang bangun jam 8, kata Abu Jahal, parah kau lagi dari aku, kata dia. Abu Jahal, Abu Lahab jam segini sudah terbangun. Dan Tuhan yang disembahnya itu banyak. Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tagut, Naham. Ada yang terbuat dari kayu, dari batu, dari perunggu, dari emas, dari perak, dari roti pun ada. Dibuat mereka Tuhan itu dari tepung gandum, dikasih minyak samin, minyak sapi, minyak onta, minyak lembu. Setelah itu lalu kemudian dibuat adonan, dibuat bentuknya gambar orang sedang duduk. Disembah mereka. Oh Tuhan, pas lapar perut dicuilnya Tuhan. Nah, disebut mereka jahiliyah. Jahil itu bukan bodoh artinya. Mana pula bodoh? Mereka itu ekspor impor, eksportir importir. Mereka itu bisnismen. Mengapa disebut jahil? Karena dalam masalah Tuhan dia jahil. Sama macam sekarang Ustaz Somad, masih ada orang jahiliyah sekarang? Ada. Profesor, doktor, jenderal, penguasa, orang kaya, tapi percaya sama dukun. Bongak aja. Bodoh, dibodoh-bodohi dukun. Nah, ketahuan semuanya. Mau ngamuk dukun-dukun. Kalau memang betul dukun itu bisa menyantet, kenapa lapor polisi? Apa tak santet aja, bantai aja semua. Nampak betul bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Jahil, jahil. Ini ustaznya emosi atau marah? Agak lapar sedikit. Nah, jadi ini manusia sekarang, zaman dulu kan tak ada jam. Jadi mereka dikatakan terbit matahari di agak-agak setinggi tombak. Untuk melewatkan waktu menyembah berhala tadi, biar tak sama kita dengan mereka, baru boleh sholat sunat di agak-agak setinggi tombak. Jadi matahari naik setinggi tombak setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Biasanya orang menggenapkannya 15 per 4 jam biar mudah. Jadi waktu terbit tadi jam 6.02 tambah 15, berarti jam 6.17 barulah boleh kita sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Imam berpengaruh, muazzin berpengaruh. Terus terang masjid ini masya Allah. Mentang-mentang ustaz di sini ustaz puji, enggak? Saya kalau memang cocok saya lanjutkan, kalau memang tidak azan. Tenang kita mendengar azan. As-salatu khairum minan naum. Katanya tak boleh panjang Pak Ustaz. Apa pula tak boleh panjang? Apa pula tak boleh panjang? Tengok li'ilafi Quraisy. Kan panjang kan? Ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dalil naum itu boleh panjang karena khauf dengan naum sama. Tapi ada yang mengatakan tak boleh panjang. Bukan tak boleh panjang, lagunya jangan terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Kawan tuh udah mau bangkit tadi mendengar. Tapi kalau yang muazin itu diangkat babinsa sama babin kamtip mas, barulah sedap. As-salatu khairum minan naum. Anak-anak muda nih dikasih kesempatan azan. Kenapa Ustaz tak maju tadi jadi imam? Siapapun yang datang ke Masjid Al-Kafah, walaupun jubahnya 3 lapis, walaupun pakai baju kebesaran karena ukurannya XL, tidak boleh maju ke depan walaupun jenggotnya bercabang. Kalau tidak izin imam, imam ratib, imam tetap. Siapa yang paling layak jadi imam di kota Batam ini? Yang paling layak jadi imam Pak Rudi, pemimpin ulil amri. Lalu kemudian pemimpin mengangkat namanya Imam Ratib. Masjidil Haram diangkatlah Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud As-Suraim diangkat oleh Sultan. Lalu kemudian Imam Ratib tuleng maju ke depan. Walaupun Grand Syekh Al-Azhar Kairo walaupun ulama besar dari Yaman, dia tak layak maju ke depan Imam Ratib. Ini mesti kita amalkan begini. Karena dulu pernah di Pekanbaru, Imam Ratib ini tak pede. Kebetulan acara pertemuan imam-imam sedunia di Pekanbaru. Begitu datang imam dari Palestina, imam lokal ini langsung ciut. Majulah imam dari Palestina ini. Dibuatnya zuhur 2 rakaat. Dia musafir. Menzuhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bingung. Yang satu salam, yang satu udah salam sambung lagi. Yang satu. Selesai sholat, kebetulan jadwal saya waktu itu Rabu zuhur. Selesai sholat, bertanya, habis mereka datang. Cimana zuhur kita tadi, Pak Ustaz? Nah itulah gara-gara Imam Ratib tak mau maju ke depan. Tapi di masjid kita, Imam Ratib maju. Ustaz tak dipersilakan tadi? Persilakan, saya dikasih mikrofon untuk saya. Tapi saya bilang, itu saya. Ngomong nah, begitu. Nah, ini imam ada, Bilal ada, khotibnya ada, lengkap. Tapi tak cukup hanya pengajian khutbah saja dipadakan seminggu sekali. Tak cukup, mesti ada pengajian. Jangan lagi tablik akbar pengajian tak tentu arah. Sebulan sekali tablik akbar, mantap. Malam ahad dibuat tablik akbar supaya anak muda jangan pergi keluyuran tak tentu arah, mantap. Apalagi ini kota Batam cantik, indah, luar biasa. Tempat nongkrong banyak, koko-koko, kafe. Buat pengajian tablik akbar malam ahad, Sabtu malam ahad. Supaya tak ada alasan anak muda pacaran. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Jadi kita jalan nanti malam, tak ada jalan-jalan lagi. Pengajian di Al-Kahfah. Jadi hubungan kita gimana? Kuputuskan kau. Kupinang kau dengan bismillah. Ah, begitu dia. Jangan main putus-putus saja. Jangan kau sia-siakan anak orang. Nanti dibawa bapaknya ke rumah sakit, detektor logam, rupanya cap jempol semua di badannya. Lalu kemudian buat pengajian tuh baca kitab macam Masjid Al-Kahfah nih, bukan sekedar ngaji ngomong tak tentu arah. Baca kitab. Apa nama kitabnya? Bulughul Maram. Kitab ini ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam dalam mazhab Syafi'i yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Kami belajar Bulughul Maram ini dulu di madrasah sanawiyah di pondok pesantren, dikaji sekarang. Kalau tak paham isi Bulughul Maram, datang Imam Son'ani mensyarahnya. Nama kitabnya Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Masjid-masjid yang lain tolong ikut. 3 pengajian wajib paling tidak sepekan. Pertama akidah, akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua fikih, fikihnya mesti bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ketiga tasawuf, biasanya dibaca kitab akhlak tasawuf, Ihya Ulumuddin. Tak sanggup Ihya Ulumuddin terlalu besar 4 jilid. Maka dibacalah Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, ringkasan yang ditulis Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Terserah kitab apapun mau dibaca. Aqidah, fikih, akhlak, barulah kajian tafsir. Pilih tafsir paling simple, pendek, singkat, Jalalain. Hadis, hadis paling sikit, 40. Khatam 40, Riyadus Salihin. Khatam Riyadus Salihin, Al-Azkar. Terserah kitab apa mau dipakai. Sahih Bukhari, Pak Ustaz, 7275 hadis. 2 gendangnya. Kalau tak kitab tuh khatam, kau khatam. Nah, Bulughul Maram. Hadiri dan ikuti majelis ilmu kajian muslimah. Dengan ijazah sanad riwayat bersambung kepada penyusun kitab. Jadi dari ustadz yang mengajar bersanad bersilsilah sampai kepada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beruntung betuah ibu-ibu. Kajian bapak-bapak dibuat pula sama, khusus anak muda. Kadang saya tanya juga anak muda nih, kenapa lah kalian tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid. Cuma beberapa kawan kami yang ke masjid meninggal. Sebetulnya itu tak ada hubung kait, kebetulan aja anak muda itu meninggal. Cuman pengurus ini pula tak mengerti perasaan anak muda. Sudahlah banyak anak muda meninggal, diletakkan pula lah keranda jenazah di depan pintu. Ada di beberapa masjid saya tengok gitu. Masuk kita nampung, kan masjid horor gitu. Masjid apa tuh? Tak ingat anak muda tuh masjid Al-Ikhlas, masjid Al-Kafah, masjid apa? Masjid horor itu katanya. Letakkanlah agak di belakang. Kenapa kalian anak muda ini tak mau ke masjid? Kami ini Pak Ustadz mau ke masjid. Tolonglah ceritakan tentang bahaya narkoba, negatifnya pacaran, bagaimana cepat sukses tadi, bagaimana trik bisa paham bahasa Arab dan Inggris. Itu yang kami inginkan. Ini kami sudah datang rame-rame, tiba-tiba Ustadz itu ceramah. Pengajian kita malam ini judulnya adalah Malam Pertama di Alam Barzah. Itu bukan tak penting Pak Ustadz. Kami maunya dialog. Oleh sebab itu khususkan satu malam khusus untuk anak-anak muda. Yang tua boleh datang, karena orang tua juga punya anak muda. Tampilkan di situ psikolog, dialog dengan bapak polisi, dialog dengan Badan Narkotika Nasional, atau di panel antara tiga, ada dari BNN, ada dari Ustadz, ada dari kepolisian, ada dari Babinsa, ada dari Babin Kamtipmas. Mungkin nanti ada anak-anak dibuat pembawa acaranya anak muda, pembaca Qurannya anak muda, protokolnya anak muda, MC hostnya anak muda. Nah, ini membangkitkan semangat anak muda. Untuk ibu-ibu ada, untuk anak muda ada, untuk bapak-bapak ada. Ilmu yang sifatnya praktek penyelenggaraan jenazah ada, cara menghitung harta warisan ada, sehingga orang ke masjid itu ada ketertarikan. Saya 6 bulan sekali tausiah ke Malaysia, dari mulai Semenanjung Kuala Lumpur sampai ke Kuching Sarawak. Jadi saya tengok di dinding depan itu dibuatkan gambar ustadznya, pendidikan sekolahnya, judul kajiannya. Kemudian di depan mimbar ustadz ini ditulis pula, Anda bertanya, ustadz menjawab, sila kirim number WhatsApp. Jadi jamaah itu tahu dia apa yang mau ditanyakannya. Kadang dia terpikir pas mau pengajian lupa, hilang. Maka kalau ada nomor di situ dia langsung kirimkan. Cuman kadang jamaah kita ini tidak entah apa-apa dikirimkannya. Maka nomor saya tak saya kasih nomor. Dulu waktu nomor saya tersebar entah apa-apa. Ustadz, bisa ustadz jadikan aku yang kedua? Katanya pula. Allah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau nomor itu nomor tim sahabat UAS, nomor tim media. Ya, maka ini supaya jamaah, mungkin dia malu kalau angkat tangan untuk tanya jawab masalah hidup. Lebih pengajian itu pada konseling, konsultasi. Masalah warisan, masalah keluarga, masalah iman, masalah hati, masalah kurang semangat, masalah diganggu jin. Ustaz Somad, suami saya ini tak sholat, akhirnya saya bawalah Ustaz Ruqyah. Pas dibacakan ayat kursi, tak ada respon Pak Ustaz. Kenapa tuh Pak Ustaz ya? Karena laki kau tuh memang bukan digoda setan. Kata setan, aku tak ada salah, kata dia. Memang dia tak sembahyang. Jangan-jangan lebih parah pula dia dari setan lagi. Jadi memang kalau kita tidak bawa ke masjid ini hancur, kacau balau. Itu maka tema subuh kita ini dibuat Masjid Sumber Kekuatan Umat, membangun sinergitas. Jadi kalau kita sudah saling kenal, nampak jamaah itu kenal, nanti ada masanya pemain-pemain naturalisasi dan cadangan berdatangan. Ada modelnya setahun sekali, itu waktu Ramadan. Ada yang modelnya 5 tahun sekali. Kalau udah berdatangan mereka tahu lah kita tuh, berarti udah dekat pilkada. Jadi jamaah ini tidak tertipu, tak terpukau, paham dia. Nah, mulailah, sebelum Ustaz tampil, kita dengarkan dulu sepatah dua patah kata. Lalu berdirilah pemain naturalisasi dengan pemain cadangan tadi. Jamaah udah senyum aja semua. Berjanjilah mau perbaiki atap, mau memberikan AC, mau apa. Jamaah itu udah senyum-senyum aja. Mereka kan punya grup. Nah, kirim-kiriman lah mereka. Mantap. Apa kata dia? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Kalau masjid sudah punya kekuatan basic keilmuan, tidak akan mudah pembelian suara-suara. Kenapa? Karena mereka sudah punya pilihan. Apapun dijanjikan, mereka tak terpukau. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan, keilmuan, persaudaraan. Ini masjid-masjid ini mesti. Saudaraku yang ada di Batam, di Kepulauan Riau, kalau kalian jalan-jalan dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, jalan-jalan kalian ke Batam, salah satu masjid yang saya rekomendasikan untuk dikunjungi, datang ke Masjid Al-Kahfah. Karena saya sudah menengok bangunannya. Kadang saya berceramah di beberapa masjid itu, asiklah habis tisu mengelap keringat. Masjid Al-Kahfah ini adem, ayem, tentram, tenang. Kadang-kadang terasa betul lamalah di masjid itu. Kenapa? Suara kita keluar habis, tapi mikrofon itu mengisap suara. Ada menurut mikrofon itu mengisap suara. Kadang suara kita bersih, keluarnya serak-serak becek. Tapi di Masjid Al-Kahfah, saya dipesankan oleh Ketua DKM, Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, kata Pak JK, Ustadz tolong juga sampaikan ke masjid-masjid, perbaiki mikrofon, karena 80% peran masjid ada pada mikrofon. Imam pakai mikrofon, muazin pakai mikrofon, khutbah Jumat mikrofon, pengajian mikrofon. Bayangkan orang yang tak pernah ke masjidnya cuma seminggu sekali, di khutbah Jumat itulah dia cuma mendengar tausiah, itu pun tak terdengar. Takwa, neraka, mati. Apa yang mau diharapkan? Jadi perbaiki, perbaiki ini. Ada pula kadang masjid itu mikrofonnya bagus, tapi begitu kita masuk ke dalam, macam tepi jalan tiang listrik kabel bersangkut-sangkut, macam jemuran. Tapi Masjid Al-Kahfah tengok, macam wireless semuanya. Jadi ada seninya, ada ini cantik, bagus semua. Dan kota Batam menunjukkan Batam ini kota yang aman, damai. Kenapa? Karena tak ada jerjak besi, tak ada jeruji besi. Kadang-kadang kita ceramah di masjid rasa-rasa di LP berceramah. Besi kemana-mana. Nah, ini jadi memang ini estetika keindahan. Innallaha jamil. Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Dia suka pada keindahan. Perempuan letakkan di atas. Supaya apa? Membantah orang yang mengatakan Islam itu diskriminatif, merendahkan perempuan. Perempuan di Batam dimuliakan, letakkan di atas. Manfaatnya apa pula? Supaya tak bercampur antara sop laki-laki dan perempuan. Ini kadang anak-anak muda ini kalau bercampur, dia tak mau ke depan, asik ke belakang. Karena ada pula perempuan di belakang. Bunyi aminnya pula lain. Wa al-maudhumi alaihim waladhalin amin. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bisa menjaga kebersamaan di masjid, mati kita didoakan orang, pahala mengalir, amal jariah. Dan yang paling penting adalah kalau kita istiqomah ke masjid, anak-anak cucu kita pun juga akan istiqomah. Itu sudah hukum kepastian. Tapi kalau tak pernah menuju masjid, jangan harap. Karena anak-anak ini petuahnya Allah bisa karena biasa. Tarik-tarikkan tangan anak, tenteng-tentengkan tangan anak, bawa-bawakan. Masalah dia mengantuk di masjid, tak apa-apa. Itu akan menjadi kenangan dia yang luar biasa. Mungkin dia nanti kuliah jauh, sempat pula dia pergi ke Amerika, tapi dia tahu balik ke pangkal jalan. Ketika azan maghrib berkumandang, ayyalah salat. Disitulah saya Pak Ustadz sedang duduk di atas pentas musik mausu. Ini yang ngomong cerita ke saya ini promotor band. Semua band-band musik di Indonesia ini semua dia yang mengontrolnya. Kalau sudah show dari Sabang sampai Papua, Pak Ustadz 3 bulan tak pulang. Tak ada cerita sholat, tak ada cerita zikir, tak ada cerita baca Quran. Sampai akhirnya nanti malam mau show, pas maghrib sore itu saya duduk di atas pentas, nampak saya matahari mau tenggelam merah. Tiba-tiba teringat saya almarhum ayah saya dulu membawa tangan saya ke masjid. Itulah sebab saya tobat, Pak Ustadz. Betapa kenangan masa kecil itu, memori itu berbalik dia. Ini anak-anak yang dibawa hari ini, tengok banyak anak-anak. Anak-anak dibawa. Anak-anak ini ada memorinya, nanti akan berbalik bawah alam sadarnya itu, dia yang akan membawa anak dia pula nanti 20 tahun akan datang. Beberapa hari lalu saya dikirim video, anak-anak ini ribut di belakang, entah silap bapak itu naik darah tingginya, disipakkan anak itu. 3 sop ke belakang. Ada teknisnya biar supaya anak ini tak ribut. Ini saya ambil dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Anak-anak itu dibariskan tersusop di belakang, tidak ada yang ribut. Saya heran, kenapa anak ini tak ribut? Selesai sholat, saya ke belakang, rupanya ada satu dibuat petugas membawa rotan panjang. Pakai jubah warna hijau, pakai tanda pengenal, jubah. Saya dekat, tidak saya datangi. Kok pukul anaknya? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja. Nah, kalau dibiarkan anak itu di belakang, itu yang naik darah tinggi. Aku kalau gini tak tahan aku Pak Ustaz. Naik rasanya menggelegak mendidih di atas. Kalau di Masjid Al-Kahfah masih ada anak-anak, insya Allah 2052 masih ada masjid. Tapi kalau di masjid itu sudah tak ada lagi anak-anak, sunyi, sepi, orang-orang yang diikuti malaikat maut aja. Alamat kapal akan tenggelam. Jangan larang anak-anak ke masjid, tinggal lagi kita buatkan teknisnya aja. Pak Ustaz saya risau bapak ini diletakkannya pula anak di celah saya nih. Kata Syekh Atiyah Soqor dari Al-Azhar, bagusnya anak itu di belakang. Tapi anak kan tidak memutus sob. Anak itu tidak memutus sob syaratnya dua. Yang pertama, ujung senapan udah berpotong. Karena kalau tidak ada najis di situ. Yang kedua, anak ini toharohnya, bersucinya, tumakninahnya udah sempurna. Kadang ada anak-anak ini belum bersunat, lalu pula wuduknya tak sempurna. Dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja air. Diambilnya air basah sikit udah. Nah itu tak baik. Dan tak mungkin pula kita angkat satu Satpol PP di pintu untuk nengok. Ah ini udah potong ke depan. Nah ini belum potong belakang kan Pak ya. Nah jadi untuk meninggalkan khilaf itu, anak-anak jangan bawa. Itu tak bijak juga. Dibuatkan satu sop di belakang, buat satu petugas. Lalu petugas ini tak bisa lah ikut sholat Pak Ustaz. Tengoklah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu waktu imam sholat, kan empat petugas itu tak ada yang sholat itu ikut. Nanti selesai di ujung-ujung baru mereka sholat. Itu tidak jadi masalah. Karena ini bagian dari manajemen yang baik. Karena kalau kita tidak buat begini, orang tidak datang ke masjid, tidak nyaman, tentram. Jadi dua secara umum masjid ini. Yang pertama hardware, yang kedua software. Hardware, bangunan, keran air, tempat wudhu, fasilitas, AC, jam dinding, sound system, karpet. Software, imam, bilal, khatib, pengajar. Maka ini semua dua-duanya baik. Insya Allah selamatlah masjid kita sebagai sumber kekuatan umat Islam insya Allah. Politik bisa berganti. Muncul orde lama, tumbang. Naik orde baru, tumbang. Naik reformasi, berakhir. Ada yang kekal abadi. Mana dia? Istiqlal. Presiden Soekarno cerdas. Dia tahu bahwa kekuasaannya akan berakhir. Dibangunnya Masjid Istiqlal. Sampai hari kiamat dikenang orang. Masuk orde baru, tumbang. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Masjid Muslim Pancasila. Berdiri di seluruh kampung dan negeri. Orangnya mungkin hilang, tapi masjidnya tetap ada. Jadi kalau kita mau kekal abadi, bangunlah masjid. Tapi jangan pula sudah bangun masjid tak sembahyang. Kok kenapa tak sholat? Cukup dapat royalti masjid aja Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sholat berjamaah. Kita jadikan masjid ini sebagai kekuatan umat. Masjid tidak ada kepentingan politik, ekonomi dan pribadi. Masjid adalah membuat kita menjadi khusyuk dan tawaduk. Anak suami istri ke masjid menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak yang dibiasakan masjid menjadi anak yang soleh dan solehah. Ada lembaga pendidikan tahfiz Quran. Tidak cukup hanya sekedar ibadah. Ada pula di pembebasan tanah, ada klinik bersalin, ada klinik, ada tempat orang kesehatan, zohirnya di luar, batinnya di dalam, ada balai pertemuan, ada tempat pernikahan, sehingga orang yang nikah juga dibawa akadnya ke masjid, sehingga berawal keluarganya dari masjid. Masjid paripurna, impian setiap negeri, umat dan bangsa. Mudah-mudahan tercapai niat baik ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين